السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخواننا أعزكم الله. الحمد لله، hari ini ada tiga Safar 1441 Hijriah tanggal 2 Oktober 2019. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Al-Durus Muhimmah Amatul Ummah. Dan kemarin pada Allah Subhanahu, sebelum kita menyelesaikan tafsir dari surat Al-Ma'un, keburu sudah habis bahagia dari Al-Quran. Dan di sini kita lanjutkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين هم يراءون، الذين orang-orang yang هم mereka itu يراءون، mereka itu melakukan riya أي بأعمالهم وصلاتهم الناس، yaitu amer ingin dilihat amalan-amalan mereka dan sholatnya mereka di hadapan manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Sebagaimana tadi hadis yang dibacakan di kitab Durus Yaumiyah. Ini sama juga, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yaqumur rajulu, seorang itu berdiri, yusalli, untuk melakukan sholat, fayuzayyinu sholatahu, kemudian memperbagus sholatnya, menghiasi sholatnya, memperbagus sholatnya, lima yara min nadhari rajulin, dengan sebab dilihat, dipandang oleh orang. Nah, ini kaitannya orang-orang riya melakukan segala sesuatu itu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Taukah antum orang-orang riya itu, nasallahu alaihi wasallam maaf ya, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita, memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kita dari riya. Orang yang melakukan riya itu akan mempunyai efek samping. Efek sampingnya adalah antum merasa ketika orang yang antum kejar penilaiannya itu memberikan penilaian yang buruk kepada antum, yang jelek kepada antum, tidak yang sesuai yang diharapkan oleh antum, maka antum menjadi gundah gulana. Saya sudah kerja mati-matian, saya sudah melakukan ini dan itu, kok ternyata balasannya seperti ini? Saya sudah banyak yang saya lakukan ini dan itu, tapi kok balasannya seperti ini? Kenapa? Karena meminta balasannya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ikhlas, mas. Makanya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan الإخلاص مفتاح لكل خير. الإخلاص مفتاح لكل خير. Itu ikhlas adalah kunci dari setiap kebaikan. Jadi kalau kita melakukan apa saja ikhlas karena Allah azza wajalla. Antum melakukan sekarang, antum berangkat ke kantor antum, tempat kerja antum, toko antum, atau kemana saja yang kaitannya dengan untuk menuntut ilmu atau untuk bekerja, itu ikhlas karena Allah azza wajalla. Tidak ada rasa bosan. Menjadi bosan karena apa? Karena yang dikejar adalah penilaian orang, ganjaran orang, pahala orang, bukan karena Allah azza wajalla. Dan itu sering terjadi pada kita dan juga kebanyakan manusia. Illa marhamallah, dan semoga Allah azza wajalla memberikan kita rahmat dan perlindungan dari yang seperti itu. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syadzani. Jadi yaqumu ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang itu salat, dia berdiri salat, kemudian dia memperbagus salatnya karena semata-mata karena dilihat orang. Ingin dilihat orang. ويمنعون الماعون, dan mereka mencegah untuk memberikan al-ma'un. Al-ma'un itu apa? Bantuan kebaikan. Ya. Makanya kalau misalnya bantuan kebaikan yang sepele saja, itu mereka tidak mau, karena dirinya mereka sendiri pun bakhil. Tidak mau memberikan kemanfaatan buat dirinya, apalagi orang lain. Makanya ai min syiddati bukhlihim yamna'un al-ma'un, karena sangat dahsyat kebakhilannya mereka, mereka itu mencegah, tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi kalau ada bantuan harus di sini ada tulisannya dolar atau rupiah dulu. Cret. Kincing, itu semuanya mikirannya pakai kalkulator dulu. Ini kalau dikalkulasi ini berapa? Ini kalau ini gimana? Ini kalau rugi enggak? Ini terus. Wa huwa ma yu'aru li waqtin muhaddadin. Maksudnya al-ma'un di sini adalah apa yang bisa dipinjamkan di waktu yang ditentukan. Di yang dibatasi. Li yuntafa'a bihi, untuk diambil kemanfaatannya. Wa yu'ada ila sahibi, kemudian dikembalikan kepada empunya, kepada yang punya. Faham maksudnya al-ma'un di sini? Misal contohnya apa? Al-kidru wal minhal al-fas wal ibrah. Misalnya seperti priuk, seperti ya kayak wajan, kemudian al-fas, ya. Jadi alat-alat pertukangan, ya, kayak kapaklah, wal ibrah, jarum, ya. Wa ghairi dzalika, dan yang selain dari itu, min al-asya'i allati yasta'iruha al-jiran ba'duhum min ba'din, yang bisa jadi itu dipinjam seorang tetangga dari tetangga lain. Jadi saling pinjam, orang tetangga punya pinjam-pinjaman barangnya, ya itu-itu saja, artinya sesuatu yang sepele sebenarnya, tapi saking sepelenya dipinjam sebentar saja tidak mau, saking bakhilnya. Kemudian kita masuk pada surat Al-Kautsar, surat yang 3 ayat. Kemudian Kita masuk kepada surat Al-Kautsar. Surat yang keberapa Al-Kautsar ini? Surat berapa? Surat Al-Kautsar. Di surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin apa? Kita a'udzu di mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ta'inakal kautsar fashalli lirabbika wanhar innashani'aka huwal abtar. Nah, ini surat Al-Kautsar, surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Periode diturunkan di Makkah. Dan disebutkan di sini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat di Musnad Imam Ahmad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan farafa'a ra'sahu مبتسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال هو النهر أعطانه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير تريد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منه فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW itu menutup dengan tutupan. Farafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, mubtasiman. Jadi afa Rasulullah SAW infa'atan, itu nanti Rasulullah SAW ketika turun wahyu, beliau itu menutup seperti ini, pakai kain, kainnya beliau ditutupin seperti ini. Kemudian farafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya beliau, mubtasiman, dengan senyum. Kemudian qala lahum, Nabi SAW berkata kepada dia, atau qalu lahum, para sahabat saat itu berkata ya kepada Rasulullah SAW, lima tuhikta, kenapa engkau itu senyum ya Rasulullah. Suf, antum lihat di sini Nabi SAW lafadznya mubtasiman, mubtasiman artinya Rasulullah SAW itu senyum, bukan tertawa. Nabi SAW tidak pernah tertawa, kemudian lidahnya kelihatan. Sedangkan kita berapa banyak dari hidup kita kalau ketawa kayak wahahahaha. Ini termasuk juga yang melalaikan. Terlalu banyak tertawa yang seperti itu melalaikan hati. Inna sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lima dhahikta, kenapa engkau itu senyum? Maka tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diartikan dengan senyum karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sampai kelihatan lidahnya. Paling banter itu adalah senyum. Ya. Oh, kelihatan gigi serinya, tidak pernah kemudian kelihatan semua giginya atau bahkan lidahnya sampai seperti orang terbahak. terbahak-bahak itu, itu jangan. Nabi SAW tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat barusan. Kemudian Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya ya, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kemudian sampai akhir ayat. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, hal tadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu kautsar? Antum lihat, lagi-lagi Nabi SAW itu memberikan nasihat kepada para sahabatnya berupa apa? Pertanyaan. Ditanya. Jadi kalau misalnya antum itu mengikuti kajian, kemudian ditanya, bukan termasuk aib kalau antum tidak bisa menjawab. Tapi menjadi aib ketika antum itu merasa bahwasanya dengan pertanyaan itu paling-paling bisa jawab, paling-paling tidak bisa menjawab, atau bahkan dari pertanyaan itu ditafsirkan dengan sesuatu yang lain. Ustaznya ini menjadi pengalaman. Dan yang lain. Ini orang-orang yang berpikir seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Masalah-masalah. Akhir dalam menuntut ilmu tidak berlaku. Nah, di sini dijelaskan. Ya. Ketika Nabi SAW bertanya, hal tadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu kautsar? Apakah kalian tahu tentang apa itu kautsar? Ya, sekarang kan antum tahu. Pas awal turunnya gimana? Jadi antum jangan membawa, wah sekarang tahu saja jawabannya. Sabar dulu. Ya antum bayangkan dulu itu ketika Nabi SAW itu memberikan pertanyaan itu kepada para sahabat, sahabat mau jawab apa? Ya. Kemudian mereka menjawab Allah wa Rasulullah alam. Ini kaitannya dengan apa? Kalau antum tidak tahu, diam. Kalau antum tahu, sebutkan. Maksudnya seperti itu. Ini juga termasuk adab dalam menuntut ilmu. Dan juga adab ma'alim, adab orang yang mengajarkan ilmu juga. Kalau enggak tahu, jangan enggak tahu. Laisa aiban. Laisa minal aibi idza qala ar-rajulu Allahu a'lam. Bukan termasuk aib ketika orang itu mengucapkan Allahu a'lam, aku tidak mengerti. Nah, ini diriwayatkan Imam Muslim juga nomor 400 dan Imam Ahmad mencantumkannya di nomor hadis 11.996. Ya, jadi ketika Nabi SAW mal kautsar, apa itu kautsar? Bahkan ada yang bertanya. Nabi SAW bertanya kepada sahabat dan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW dalam lafaz yang lainnya. Dari hadis Anas. Ana rajulan sa'ala Rasulullah SAW mal kautsar. Bahwasanya Rasulullah orang itu ada yang bertanya, apa itu al-kautsar? Faqala Rasulullah SAW, huwa nahrun a'tani Allahu fil jannati abyadu minal laban wa ahla minal asal fihi tuyurun a'naquha ka'anaqi juzur. Ya. Kita baca yang ada di Sahih Muslim. Ya, jadi hadis ini adalah riwayat di Sahih Muslim. Hadisnya berarti nomor 11.000. Ya. Jadi ketika dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan fa rafa'a ra'sahu mubtasiman. Imma qala lahu wa imma qala lahu lima dhahik." Lima dhahikta, itu kenapa engkau tertawa? Di dalam lafaz di Sahih Muslim, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Yaitu unzilat alayya anifan suratun, ya turun bagiku barusan satu surat, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim inna akhina katbathar wassalli li rabbika wanhar inna syani'ka wadhar. Summa qala atadruna mal kautsar? Tauqan wa abid kautsar? Qulna Allah wa rasulullah alam. Katakan Allah wa rasulullah alam. Fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jal. Itulah sungai yang Allah janjikan padaku, alaihi khairun kathirun. Atasnya, atas sungai tersebut ada banyak kebaikan. Wa haudun taridu alaihi ummati. Itu dia itu adalah telaga yang kelak akan diperuntukkan kepada umatku yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Aniyatuhu ada dan nujum, periuk-periuknya itu banyak sekali seperti jumlah bintang. Fayukhtalaju abdu minhu, sehingga seorang hamba itu bisa nyiduk dengannya. Aqulu rabbi innahu min ummati, artinya nyiduk untuk mengambil air dari telaga tersebut. Aqulu katakan Rabbi, wahai Rabbku, innahu min ummati, apakah itu ya, itu dari umatku, maksudnya Al-Kautsar itu semua nikmat itu diperuntukkan untuk umatku. Fayaqulu, ya, kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab, ma tadri ma ahdathat ba'dah, tidak mengetahui apa yang terjadi sepeninggal. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pun tidak mengetahui yang gaib, tidak mengetahui apa saja yang terjadi sepeninggal. Walaupun dalam lafal-lafal yang lainnya Nabi SAW itu diberikan wahyu, diberikan wahyu untuk memberitahukan apa yang terjadi setelah meninggalnya beliau. Paham ya? Ada juga di Sunan Abi Dawud. Nah, hadisnya sahih. Nah, di sini kita kembali. Inna a'tainakal kautsar. Jadi inna di sini dengan apa? Dengan tasjid, ada gunnahnya ditahan. Inna di situ juga mat. Mat apa ini? Ini mat jaiz munfasil. Ayo. Jadi inna a'tainakal kautsar. A'tainaka. A'tainaka. Toina di sini sebagai matabi. Kal tidak boleh bacaan rumah. A'taina kal kal. Tapi kal kautsar. Fasalli, maka sholatlah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar tadi apa? Sungai di surga yang mempunyai banyak apa? Kebaikan, keutamaan. Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah li rabbika, untuk Rabbmu wanhar, Wanhak maksudnya dan sembelih. Dan sembelihlah. Artinya di sini ketika Allah azza wa jalla ya sudah memberikan, engkau telah mendirikan sholat, maka berkorbanlah dengan menyembelih. Wanhak nahak inna shani'aka huwa abtar. Inna sesungguhnya shani'aka, orang yang membenci engkau, huwa dialah al-abtar, yang terputus. Nabi SAW di sini adalah dicaci maki oleh orang-orang Quraisy saat itu sebagai al-abtar, terputus, artinya tidak punya keturunan laki-laki, disebutkan al-abtar. Dan Allah Azza wa Jal itu membantah yang demikian, bahwasanya orang yang mencacimu adalah yang terputus, al-abtar. Sehingga di sini dijelaskan maksud dari ayat tersebut. Itu terputus dari huda wan nur, dari petunjuk dan cahaya, cahaya iman. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah fi hadis surati, ya fi hadis surati, dari surat ini dikru manatillahi subhanahu ala nabiyhi wal mustafahu bi an a'tahu al-kautsar. Bahasanya di dalam surat ini ya ada penyebutan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dan nabi yang Allah pilih, yaitu Allah azza wajalla memberikannya al-kautsar. Ai al-kautsar ini disebutkan al-khairu al-adhim wal-fadlu amim, yaitu kebaikan yang sangat banyak dan keutamaan sangat luas. Wa min dhalikum, dan yang demikian itu an-nahrul ladzi, ya di sini disebutkan an-nahrul ladzi yamanna Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyhi. Artinya di sini yang demikian sebutan al-kautsar, ya al-kautsar ini sungai. Nah, ini adalah sungai yang diberikan Allah Azza wa Jal sebagai nikmat. Ya. Yamunullahu subhanahu wa ta'ala bihi. Allah Azza wa Jal an-nahru alladhi yamunullahu subhanahu wa ta'ala bihi ala nabihi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Sungai yang Allah berikan sebagai nikmat kepada nabinya pada hari kiamat. Wa kadzalikal haud al-marud. Al-mawrud. Wa kadzalikal haud al-mawrud. Demikian juga telaga. Telaga yang ya ada dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan telaga haud. Haud itu bagian dari al-kautsar. Nanti akan dijelaskan. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu, salatlah engkau semata-mata untuk Rabbmu. Ai syukran lillahi ala mannihi wa fadlihi wa 'alimi ata'ihi. Ini adalah sebagai bentuk syukur. Salat itu adalah bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat, keutamaan dan pemberian Allah yang sangat melimpah. Wanhar dari hadaka sembelihan li rabbika yang diperuntukkan hanya semata-mata untuk Rabbmu. Mukhlishan dinaka lillahi sebagai bentuk pengikhlasan agamamu hanya untuk diperuntukkan untuk Allah saja. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul katakanlah, inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Rabb seluruh sekalian alam, la syarika lah tidak ada sekutu baginya. Di surat Al-An'am ayat 122 163 inna syani'aka ay aduwaka wa mughidaka yang menjadi musuhmu dan yang membencimu huwal abtar mereka adalah al-abtar. Al-abtar maksudnya di sini apa? Terputus. Ay al-aqqa'u min kulli khairin yaitu mereka terputus dari segala bentuk kebaikan. Al-aqqa'u aydan min al-dhakari al-hasan yaitu dari fala yudkaru illa bisharri wasu di sini bukan aydan min al-dhikri al-hasan dari penyebutan yang baik. Aidan min dzikri al-hasani yaitu orang itu terputus dari kebaikan dan terputus juga dari menyebut yang baik. Dia hanya apa? Fala yudkaru tidak disebutkan dari mulutnya dia illa bi syarri wa su kecuali kejahatan dan kejelekan. Kalau misalnya al-aqta itu maksudnya adalah al-aqta min kulli khairin terputus dari segala bentuk kebaikan dan terputus dari segala bentuk zikir yang baik penyebutan yang baik maka tidak dikatakan tidak disebutkan olehnya kecuali yang jelek dan yang buruk. Paham di sini? Sedangkan maksud mereka al-abtar al-aqta yaitu terputus dari apa? Dari turunannya tidak ada penerus laki-laki makanya abtar-abtar disebutnya abtar. Ini yang bisa kita lihat hari ini semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.